بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada apa yang telah kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, yaitu kita bacakan satu karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang berjudul Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami'. Telah kita sebutkan bab yang ke-8 dan telah kita bacakan dua hadis. Yang pertama yang boleh bawakan terkait bab ta'zimul muhaddisi wa tabciruh, di antara dari adab yang selayaknya diperhatikan oleh seorang ruwatul hadis, seorang tulabul ilm, seorang perawi hadis, dan seorang penimba pencari al-ilm, adalah mengagungkan seorang muhaddis, memuliakan seorang muhaddis dan menghormati mereka. Memuliakan dan menghormati seorang muhaddis adalah perkara yang dianjurkan oleh mereka para ulama, dan bisa dijadikan sebagai pembeda antara ahlil haq dengan ahlil batil. Karena kita melihat mereka para as-salafun as-salih membedakan seseorang apakah sebagai ahli sunnah ataukah sebagai ahli al-ahwa'i wal-bid'ah dengan melihat sikapnya kepada mereka para ahli hadis. Karena tidak dijumpai satu kelompok pun yang menyimpang dari siratul mustaqim, dari sunnah, melainkan ciri yang nampak yang dimiliki oleh mereka adalah penghinaan, perendahan yang diberikan oleh mereka kepada para ulama, para ahli hadis. Kebencian yang sangat yang diberikan oleh mereka para ahli bid'ah kepada mereka para ulama, kepada para ahli hadis, disebabkan karena apa yang didakwahkan oleh para ahli hadis tersebut. Ketika mereka menampakkan kebenaran, mendakwahkan al-haq, di antaranya adalah membongkar kesesatan-kesesatan mereka, kebid'ahan-kebid'ahan mereka, maka mulailah muncul kebencian mereka kepada ahli al-athar, ahli al-hadis. Dan demikianlah sikap mereka para salafun as-salih dari setiap zaman ke zaman yang berikutnya. Bila pada zaman sahabat Rasul mereka sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya manusia yang membawakan al-ilm, menyampaikan al-ilm yang beliau terima dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penghormatan yang demikian sangatnya. Demikian pula setelah wafatnya Rasul, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menyebarkan hadis-hadis Rasul, maka mereka para tabi'in sangat memuliakan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, sangat menyanjung, demikian pula menghormati mereka. Ketika meninggalnya para sahabat Rasul diganti oleh generasi tabi'in, dan mulailah mereka para ulama dari generasi tersebut menyampaikan riwayat-riwayat yang mereka dapatkan dari para sahabat Rasul, maka generasi tabi'ut tabi'in sangat menghormati, memuliakan para ulama-ulama dari kalangan tabi'in tersebut. Demikian seterusnya dari setiap generasi ke generasi yang berikutnya. Sifat ta'zim, tabjil, penghormatan, pemuliaan. Mereka para ruwatul hadis, para perawi-perawi hadis, ini senantiasa mereka berikan kepada para ulama-ulamanya, kepada para ahli hadis, ahli hadisnya. Sebagaimana mereka memuliakan, menghormati guru-guru mereka ketika mereka menjadi seorang guru, menjadi seorang ahli hadis, mereka juga dimuliakan oleh murid-muridnya, demikian seterusnya. Dari setiap zaman ke zaman yang setelahnya. Demikian sifat yang didapatkan oleh mereka dari generasi-generasi sebelumnya. Demikian pula kita sebagai seorang yang berkeinginan untuk mencontoh, meneladani mereka para salafunas saleh. Teladanilah pula sifat dan sikap mereka terhadap para guru-gurunya. Hormati, muliakan guru-guru tersebut. Dan itu adalah sifat yang mulia yang dianjurkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadisnya. Kita bacakan riwayat yang ketiga. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga pada perkataan Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasul, seseorang yang tidak memuliakan orang-orang yang besar di antara kami dan tidak merahmati, menyayangi orang-orang yang masih kecil di antara kami. Sehingga sifat tauqir, penghormatan, pemuliaan kepada para kubara, orang-orang yang besar, para masyayikh, adalah perkara yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salam. Demikian pula sebaliknya, seorang yang besar, seorang yang lebih tua dianjurkan untuk menyayangi yang lebih muda dibandingkan dirinya. Dan inilah ajaran Islam yang diajarkan oleh Nabi alaihi salam. Adanya sifat saling menghormati, saling menyayangi antara sesama pemeluknya. Di sana terdapat riwayat yang semakna dengan riwayat tersebut dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah. Anas bin Malik menyebutkan asbabul wurud, sebab-musabab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadisnya tersebut. Kata Anas bin Malik Al-Ansari, ja'a syaikhun yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang syaikh, seorang yang sudah tua, menginginkan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menginginkan untuk melihat Nabi, belajar bersama Rasul. Fa'abta' al-qaumu anhu. Maka Anas bin Malik mengatakan orang-orang pun merasa lambat untuk memuliakannya. Mereka lambat untuk melapangkan majlis mereka kepada orang yang tua tersebut. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Dan riwayat ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dengan syawahid-syawahidnya. Sehingga terdapat riwayat yang semakna dengan riwayat tersebut dari sahabat yang lainnya dan dari jalur sanad yang selainnya, sehingga belum menghukumi riwayatnya dari riwayat yang sahih. Kemudian dalam riwayat yang ketiga, yang berikutnya, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Ka'ab al-Ahbar. Ia mengatakan salasatun najidu fil kitabi yahiqu alaina an nukrimahum. Ada tiga orang yang kita menjumpai di dalam kitab dan berhak bagi kita untuk memuliakan mereka. Wa an nusyarrifahum, dan untuk menghormati mereka. wan wasi'a 'alaihim fil majalis, dan memberikan kelapangan kepada mereka tatkala ingin duduk di majlis. Yang pertama kata beliau, dzusinni, seorang yang berumur, seorang yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang sudah berumur, kita dianjurkan untuk menghormati mereka. Dan inilah wasiat Nabi alaihi salam. Bahkan belum mengancam, laisa minna, bukan termasuk dari golongan kami, mereka orang-orang yang tidak menghormati orang-orang yang tua di antara mereka. Ini menunjukkan perintah yang berisikan penekanan dari Nabi alaihi salam. Kemudian yang berikutnya, ahwadu sultani li sultanihi, dan seorang yang memiliki kekuasaan kepada pemimpinnya. Wahamilul kitabi, dan yang terakhir adalah yang membawa kitab. Artinya para ulama, para ahli Al-Quran, ahli As-Sunnah. Ini yang kita dianjurkan untuk menghormati dan memuliakan mereka. Sehingga belum menyebutkan definisi al-masyayikh, seorang yang tua, berdasarkan pula riwayat yang sebelumnya telah kita sebutkan, terkena kepada dua makna. Makna yang pertama adalah syekh ditinjau dari sisi umurnya, udah tua, udah sepuh. Maka kita sebagai seorang yang lebih muda dibandingkan dirinya dianjurkan untuk memuliakannya. Dan ini termasuk dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kedua adalah tua dari sisi ilmunya. Kita dianjurkan untuk memuliakan mereka para ulama. Dianjurkan untuk menghormati mereka para ulama dan menempatkan mereka para ulama pada kedudukan yang di kedudukan tersebut Allah puji di dalam beberapa ayatnya. Nah, kemudian disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang menceritakan dari Ayub, dari Muhammad mengatakan, ra'aitu Abdurrahman ibni Abi Layla wa ashabuhu yu'azzimunahu wa yusawwidunahu wa yusharrifunahu mithlal amir. Pada beberapa riwayat yang pertama, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang berisikan anjuran agar seorang muslim bersikap kepada mereka para ulamanya dengan memuliakan mereka dan menghormati mereka. Kemudian dalam riwayat yang setelah-setelahnya, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan kepada kita riwayat-riwayat yang berisikan gambaran mereka para salafun salih ketika mereka mengaplikasikan, menerapkan sikap tersebut kepada para masyayikh-masyayikhnya, kepada para guru-gurunya. Naam. Sehingga kita diharapkan bisa meneladani mereka. Dengan adanya contoh dari mereka para salafun salih, tergambarkan kepada kita ternyata seperti itu penggambaran praktek dari perkara yang seharusnya kita berikan kepada mereka para al-ulama. Ia menceritakan, saya melihat Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullah, dan saya melihat para murid-murid beliau yu'azzimunahu, mengagungkan Abdurrahman ibn Abi Layla, wa yusawwidunahu, dan sangat menghormatinya, sangat serta memuliakan dirinya, mithlal amir, seperti mereka menerapkannya kepada seorang pemimpin, seorang penguasa. Sehingga hormatnya mereka murid-muridnya Abdurrahman ibn Abi Layla dari sisi sikapnya dan apa yang mereka berikan kepada sang gurunya tersebut persis seperti yang mereka berikan kepada para penguasa-penguasanya, yang kita dianjurkan untuk menghormati mereka dan memuliakan mereka. Karena para ulama adalah termasuk dari mereka para umara, para ulama, itu termasuk dari mereka para umara. Sehingga para umara yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, wa ati'ullahu wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ataukah yang disebutkan dalam ayat yang lainnya, wa idza ja'a amru minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilal rasul wa ulil amri minhum. Kalau lah semisal berita itu mereka kembalikan kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, mana ulil amri dalam ayat ini terkena kepada dua kelompok. Yang pertama adalah mereka para ulama, para sultan, para umara, para penguasa, pemimpin. Dan yang kedua adalah mereka para al-ulama, para ulama. Naam. Sehingga sikap yang seharusnya diberikan oleh seorang kepada para ulama-ulama mereka sama seperti sikap yang mereka berikan kepada para pemimpin-pemimpinnya. Sehingga bila mana dari sisi kedudukan mereka para ulama termasuk dari makna pentafsiran ulil amri yang Allah perintahkan bagi kita untuk mengembalikan urusan kita kepada mereka, maka menunjukkan celaan kepada para ulama sama hukumnya seperti seorang mencela kepada para pemimpin-pemimpinnya. Bahkan sering kita mendengarkan keterangan dari mereka para ulama, luhumul ulama'i masmumatun. Luhumul ulama'i masmumah. Daging-dagingnya mereka para ulama adalah beracun. Adalah beracun. Artinya apa? Ketika seseorang memakan daging saudaranya dengan ia menghibahinya, dengan ia menjelek-jelekannya. Karena dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan seorang yang ia melakukan perbuatan ghibah seperti halnya seseorang memakan daging bangkai saudaranya. Maka dari keterangan mereka para ulama tatkala membahas tentang bab ini, mereka mengatakan bahwasannya daging-daging mereka para ulama adalah sangat beracun. Sehingga berbeda hukumnya seseorang yang menghibahi seorang muslim yang bukan dari kalangan mereka para ulama dengan seseorang menghibahi seorang alim minal ulama. Walaupun dari sisi perbuatannya sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Dari sisi mungkin jenis ucapannya sama, tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Tapi dilihat dari sisi sasarannya, yang satu seorang muslim tapi bukan sebagai seorang yang alim, yang satunya seorang muslim namun dia sebagai seorang yang alim, maka dosa memakan daging-daging mereka para ulama jauh lebih berat, jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian disebabkan karena apabila kita memakan daging saudara kita seorang muslim, maka yang akan tersakiti hanya dirinya saja. Yang tersakiti hanya dia saja, bukan orang lain. Ia merasa sakit hati, ia merasa kecewa, ia merasa sakit hatinya mendengar ucapan-ucapan tersebut, membuat dia gundah, sedih, memikirkan dan yang semisalnya. Namun tatkala seseorang yang ia makan adalah daging-dagingnya mereka para ulama, tidak hanya dia merugikan ulama tersebut dari sisi personnya, zatnya, tapi juga yang ia rugikan adalah al-ilm yang dibawa oleh sang alim tersebut. Secara tidak langsung dengan celaannya, akhirnya dia menjadikan mereka manusia yang berada di sekitarnya ia inginkan untuk menjauh dari sang alim tersebut. Yang dengan menjauhnya mereka, manusia yang berada di sekitarnya, akan menyebabkan terjauhkannya mereka dari kebaikan, dari khair, dari kebaikan, dari al-ilm. Sehingga dampak yang dihasilkan oleh dirinya jauh lebih besar dibandingkan yang satunya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebutkan di dalam salah satu hadis kisah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah azza wa jalla neraka Jahannam, dan belum melihat keadaan orang-orang yang terazab di dalamnya. Kemudian di antara yang beliau riwayatkan, yang beliau sampaikan kepada umatnya, hadis yang beliau mengatakan, sesungguhnya pada malam tatkala saya diangkat oleh Allah azza wa jalla dalam peristiwa Isra, belum melihat satu kaum lahum adfarun min nuhas, kaum yang tangan-tangan mereka, kuku-kukunya itu dari tembaga, nuhas, tembaga yang tajam. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Saya melihat kaum tersebut ketika Allah Azza wa Jalla menciptakan kuku-kuku mereka dari tembaga yang demikian tajam. Saya melihat mereka mencakar dengan kuku-kukunya wajah-wajah mereka, demikian pula dada-dadanya. Wal'iyadzubillah. Maka Rasulullah alaihi salam mengatakan kepada Jibril, ya Jibril man ha'ula, wahai Jibril siapa mereka ini? Maka Jibril mengatakan, ha'ula illadzina yaqa'u fi a'radin nas. Mereka inilah orang-orang yang dahulu ketika berada di dunia suka menyebutkan aib-aib manusia, suka merendahkan kemuliaan seorang yang lainnya, suka menyebarkan kesalahan-kesalahannya. Pada yaumul qiyamah dia akan diazab sedemikian rupa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana orang tersebut, Rasul mengkhabarkan adalah mereka orang-orang yang menjelek-jelekan mereka kaum muslimin, manusia, maka seperti apa keadaan mereka orang-orang yang menjelek-jelekan, yang dia jelek-jelekan adalah mereka para ulama? Tentu dosanya lebih besar dan azabnya lebih berat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Ini masyarakat ikhwa rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga muliakanlah mereka para ulama, hormatilah mereka para ulama, kenalilah hak-hak mereka para ulama, yang dengannya kita akan mendapatkan kebaikan, yang dengannya kita diharapkan bisa terbimbing, yang diharapkan kita bisa mendapatkan faedah ilmiah dari mereka. Dan itulah sifat-sifat yang diwarisi oleh mereka para sahabat Rasul, yang mereka wariskan kepada generasi setelah mereka, yang generasi setelah mereka menerima wasiat tersebut dan mewariskan kepada yang setelahnya, demikian seterusnya. Kita melihat mereka para ulama saling memuliakan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Yahya bin Abdul Malik Al-Musili rahimahullah, beliau mengatakan, ra'aitu Malik ibni Anasin ghaira marrah. Saya melihat Malik ibni Anas, Al-Imam Malik rahimahullah, bukan hanya sekali, menunjukkan beliau sering melihat Al-Imam Malik ibni Anas rahimahullah ta'ala. Wa kana bi ashabihi min al-i'zami lahu wa tawqiri lahu. Dan bahwasanya para murid-murid beliau rahimahullah ta'ala memberikan pengagungan, memberikan penghormatan kepada beliau rahimahullah ta'ala. Dan diantara dari bentuk seperti apa pengagungan murid-muridnya kepada Anas bin Malik rahimahullah, beliau menggambarkan, wa idza rafa'a ahadun sautahu sahubihi. Bila ketika mereka berada di majlis, kemudian ada salah seorang di antara mereka yang meninggikan suaranya, maka murid-muridnya yang lain berteriak memperingatkan dirinya. Berteriak memperingatkan dirinya yang mengangkat suaranya tersebut. Nah, ini menunjukkan demikian hormatnya dan demikian sangatnya pemuliaan mereka kepada al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Wa kana ilal udmati, wa kana ilal udmati mahwa, dan beliau rahimahullah adalah seorang yang mengarah ke udmah. Udmah disebutkan dalam khutnat adalah warna kulit yang mendekati ke warna sumrah. Warna sumrah adalah launun bainas sawadi wal bayad, warna yang ada di antara hitam dan putih. Naam, antara keduanya rahimahullahu taala. Menunjukkan bahwasanya mereka para salafun salih memuliakan seorang bukan melihat dari sisi fisiknya. Memuliakan seorang bukan melihat dari sisi nasabnya, tapi memuliakan seorang dilihat dari sisi ilm, dilihat dari sisi al-ilm. Seperti halnya kita melihat kisah mereka para salafun salih memuliakan Atha bin Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Atha bin Abi Rabah rahimahullah ini termasuk dari kibar at-tabi'in, yang beliau awalnya adalah seorang budak namun dimerdekakan dan jadilah beliau sebagai seorang imam yang faham riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari sisi tubuhnya, beliau adalah seorang yang berkulit hitam dengan wajah yang tidak tampan. Naam, karena kulitnya yang sangat hitam. Namun ternyata mereka para salafun saleh sangat memuliakan beliau rahimahullahu taala. Sehingga yang beliau muliakan adalah ilmu, bukan fisiknya. Ini menunjukkan mereka para ulama adalah manusia yang paling berhak untuk kita muliakan, untuk kita hormati dan kita sanjung. Hingga diriwayatkan seorang amir bersama dengan anaknya ketika itu ingin mendatangi Atha bin Abi Rabah rahimahullahu taala menanyakan tentang beberapa permasalahan. Maka Atha bin Abi Rabah menjawab pertanyaan-pertanyaan sang amir dalam keadaan tanpa memalingkan wajahnya ke sang amir. Beliau dalam keadaan duduk, sang amir berada di belakangnya kemudian bertanya, dan Atha bin Abi Rabah menjawab pertanyaan-pertanyaan sang amir tersebut tanpa memalingkan wajahnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Demikian mulia dan terhormatnya mereka ahli al-ilm. Sebagai bentuk dari kebenaran firman Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Menunjukkan seorang mukmin yang alim dari sisi derajat yang diangkat oleh Allah Azza wa Jalla berbeda dengan derajat seorang mukmin yang jahil. Dan seperti inilah yang kita lihat dari diri-diri mereka para al-ulama. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah juga menyebutkan riwayat dari Muhammad ibni Sulaiman ibni Faris rahimahullah. Beliau mengatakan sami'tu Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yaqul. Saya sendiri mendengarkan Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan awqara lil muhaddithina min Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala. Saya tidak melihat seorang pun yang sangat memuliakan seorang muhaddith, yang sangat memuliakan mereka para ahli hadis, dibandingkan ataukah melebihi pemuliaan yang diberikan oleh al-imam Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala. Yahya ibn Ma'in, kata al-imam al-Bukhari rahimahullah, adalah seorang yang sangat memuliakan guru-gurunya rahimahullahu ta'ala. Sehingga jadilah beliau sebagai seorang imam yang besar dengan memuliakan mereka para ahli ilm, menghormati mereka para ahli ilm, mengetahui kedudukan mereka para ahli ilm. Seorang akan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengambil ilmu dari sang alim tersebut. Berbeda halnya dengan seorang yang tidak memuliakan seorang alim, ataukah sebaliknya mungkin dia membencinya, maka dia akan diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dari setiap kebaikan dan kullal khair yang dimiliki oleh sang alim tersebut. Wal'iyadu billah. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa idza khatabat talibul muhaddisa 'azzamahu fi khitabihi. Bila mana seorang talib itu berbicara kepada seorang muhaddis, maka hendaklah dia mengatur dari sisi pembicaraannya dengan pembicaraan yang berisikan pengagungan, penghormatan kepada sang muhaddis tersebut. Azzamahu fi khitabihi, dia muliakan pada perkataan-perkataannya. Dia pilih tutur kata yang sopan, dengan penuh adab, tanpa mengeraskan suaranya. Demikian pula dengan memperhatikan sikap-sikapnya. Ini perkara yang disyariatkan, dianjurkan. Binisbati iyyahu ilal ilm, مثل أن يقول له أيها العالم أو أيها الحافظ ونحو ذلك. Dengan menisbatkan sang alim ini kepada al-ilm. Di antara ada bentuk memuliakan sang alim adalah menisbatkan dirinya kepada kepada al-ilm. Dengan mengatakan kepadanya ayyuhal alim, wahai sang alim. Ayyuhal hafid, wahai sang hafid. Wa nahwu dzalik, dan yang semisalnya. Dan yang semisalnya. Tidak menyebutkan dengan namanya, apalagi menyebutkan dengan gelar-gelar yang sang alim tersebut tidak menyukainya. Tidak demikian sifat yang diajarkan oleh mereka para salafun salih. Tapi menghormati mereka para ulama, memuliakan mereka para ulama, dan menempatkan mereka para ulama pada kedudukan yang dipuji oleh Al-Quran dan oleh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke perkataan seorang imam yang bernama Muhammad ibn al-Munkadir rahimahullahu ta'ala. Muhammad ibn al-Munkadir ini pernah mengatakan, ma kunna nad'ur rawiyah illa rawiyah syi'ri, wa kunna naqulu lilladhi yarwil haditha wal hikmah alim. Tidaklah kami memanggil seorang perawi kecuali perawi syair. Artinya memanggil dari sisi namanya, dengan nama si fulan, si fulan. Dia terkenal sebagai seorang penyair dan yang semisalnya. Wa kunna naqulu lilladhi yarwil hadis, adapun yang kita katakan kepada seorang yang meriwayatkan hadis wal hikmah, dan hikmah menyampaikan hadis, menyampaikan al-ilm, maka kita katakan kepada dirinya alim, seorang yang alim, wahai alim. Ini yang beliau rahimahullah kabarkan sebagai sikap beliau ketika itu masih sebagai seorang talib, seorang pelajar kepada guru-gurunya. Demikian hormatnya dan demikian sangatnya mereka memuliakan para ulama. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, wa idza qala talibu lil muhaddisi fi khitabihi lahu ya sayyidi kana dzalika jaizan. Bila mana seorang talib mengatakan kepada seorang muhaddis, tatkala ia berbicara kepada sang muhaddis tersebut, ya sayyidi, wahai tuanku, wahai tuanku, ya sayyidi. Seperti halnya seorang budak mengatakan kepada tuannya, wahai sayyidi. menunjukkan demikian rendahnya dirinya dan penghormatan dirinya kepada pemiliknya. Kana dzalika jaizan, maka yang demikian kata beliau rahimahullah adalah perkara yang dibolehkan, tidak dilarang di dalam Islam. Naam, sampai seperti ini yang diajarkan oleh mereka para salaf, benar-benar merendahkan diri seorang talib di hadapan seorang alim adalah perkara yang dianjurkan di dalam al-Islam. Dan inilah sifat dari mereka para salafun salih. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan riwayat sebagai dalil bolehnya seorang rawil hadis, seorang tulabul hadis mengatakan kepada sang muhadisnya dengan mengatakan ya sayyidi. Kalau yang pertama ya alim. Kalau yang kedua ya sayyidi, berisikan perendahan orang yang mengucapkan, yang merendahkan dirinya kepada sosok yang berada di hadapannya. Di sini beliau rahimahullah menyebutkan riwayat dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan kharastu aqifu atharun nasi yaumal khandaq. Saya pernah keluar melihat apa yang dilakukan oleh manusia pada hari Khandaq. Pada hari Khandaq. Pada peristiwa tersebut setelah perang Khandaq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya melakukan pengepungan kepada suku Bani Quraizah. Karena diketahui ternyata mereka melakukan pengkhianatan kepada Islam, membatalkan perjanjian mereka. Suku Quraizah adalah suku Yahud yang dari sisi letak kampungnya bersebelahan dengan suku Al-Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menyebutkan beberapa hadis. Di antara yang beliau ceritakan adalah kisah pengepungan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suku Bani Quraizah. Beliau mengepung suku Bani Quraizah, orang Yahud. Ketika Rasul berhasil mengepung mereka, kemudian mereka menyatakan untuk menyerahkan diri mereka kepada Nabi alaihi salam, dan kemudian mereka mengucapkan, di antara yang mereka ucapkan, nanzilu ala hukmi Sa'ad ibn Mu'ad. Kita berkeinginan untuk yang menghukumi kami ini adalah Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suku Aus. Bahkan beliau pada masa jahiliyah sebelum Rasul berhijrah ke kota Madinah adalah pemimpin dari suku Aus tersebut. Sehingga orang Yahudi kenal siapa beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan ketika Sa'ad ibn Mu'ad masuk ke dalam Islam, maka sukunya dari Banul Ashhal seluruhnya masuk ke dalam Islam. Karena ajakannya Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala an. Wa qala Abu Sa'id al-Khudri, berkata Abu Sa'id al-Khudri, falamma tala'a 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya'ni Sa'ad ibn Mu'ad. Ketika Sa'ad ibn Mu'ad terlihat mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan ketika itu beliau dalam keadaan terluka pada peristiwa Khandaq. Qala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, qumu ila sayyidikum fa anziluhu. Berdirilah kalian menemui sayyid kalian, kemudian turunkanlah beliau radhiyallahu taala an. Karena beliau posisinya dalam keadaan sakit dan dibawa oleh para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi syahid di sini adalah sabda Rasul kepada orang-orang Ansar, qumu ila sayyidikum fa anziluhu. Sehingga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah berdalil dengan lafaz tersebut bolehnya seorang tulabul hadis, seorang tulabul ilm mengatakan kepada sang muhadisnya dan memanggil sang muhadis tersebut dengan menyatakan ya sayyidi, wahai tuanku. Seperti halnya seorang budak dia memanggil majikannya. Wallahu a'lam bisab. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita akan jawab sebagiannya. Ya fadhal fal ya'adzin al muadzin. Bismillah, tayyib, kita bacakan beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sampai ke kita. Yang pertama, Afan Ustaz ana mau tanya, apa hukumnya seorang mudaris mencela muridnya di saat pelajaran mudaris tersebut? Bagaimana menyikapi mudaris yang seperti ini? Jawabannya terkhusus dalam pertanyaan yang tadi disebutkan, menyikapi seorang mudaris yang jelek akhlaknya, juga dibahas oleh mereka para ulama. Dibahas oleh mereka para ulama. Yang intinya adalah wajib bagi seorang murid untuk bersabar dan terus menimba ilmu dari sang guru tersebut, selama akhlak-akhlak dari sang guru tidak sampai akhirnya mencacati manhajnya. Bahkan dalam pembahasan yang seperti ini sering kita mendengarkan penukilan-penukilan yang dibawakan oleh mereka para ulama terkait sikap-sikap mereka para salafun salih kepada gurunya yang jelek akhlaknya. Di antara seorang imam dari imam ahli hadis yang terkenal memiliki akhlak yang jelek adalah seorang imam yang bernama Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran Al-Kufi rahimahullahu taala. Beliau dikatakan sebagai Al-A'mash. A'mash itu artinya seorang yang rabun, tidak bisa melihat begitu jelas, karena memang matanya beliau seperti itu rahimahullahu taala. Sehingga diriwayatkan karena rabunnya beliau rahimahullah, beliau terbiasa berludah ketika bermajelis, ketika menyampaikan hadis-hadis, beliau itu terbiasa berludah di samping kirinya atau samping kanannya. Nah, sehingga diriwayatkan pernah satu ketika ada seorang yang mendatangi majelisnya beliau dalam keadaan melihat ternyata ada tempat kosong dibiarkan gitu di dekatnya beliau rahimahullahu taala. Kalau murid-murid yang sudah lama belajar bersama beliau paham, mereka sengaja membuat tempat tersebut kosong karena terbiasa gurunya berludah di tempat tersebut. Sampai akhirnya orang yang baru belajar ini berkeinginan untuk duduk di dekatnya, karena itu adab yang diajarkan oleh Nabi demikian, seharusnya seorang talib dekat dengan gurunya. Namun Al-Imamul Amas ini tetap meludah ke arahnya. Ketika orang ini berkeinginan untuk berdiri, maka dilarang oleh murid-muridnya yang lainnya. Karena kapan beliau rahimahullah melihat adanya keributan, maka beliau langsung menutup bukunya dan pulang ke rumahnya rahimahullahu taala. Beliau terkenal sebagai seorang yang jelek akhlaknya, namun demikian sangat pengagungan mereka para murid-muridnya kepada beliau rahimahullahu taala, hingga dipuji pula oleh mereka para ulama dari sisi periwayatan hadisnya, hingga ada yang memujinya dan mengatakan hafalannya seperti mushaf, menunjukkan saking mutqinnya yang dihafal oleh Al-Imamul A'mash rahimahullahu taala. Bahkan diriwayatkan beliau pelihara anjing di rumahnya. Nah, anjing yang galak. Kalau semisal dilihat ada murid-muridnya yang ingin datang ke rumahnya tanya hadis, dibuka ikatan anjingnya dan dikejarlah murid-muridnya tersebut. Nah, sehingga diriwayatkan ketika anjingnya itu mati, maka Imamul A'mash menangisinya dan mengatakan matal yauma allazi kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Telah meninggal pada hari ini orang yang biasa menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, padahal digunakan untuk mengusir murid-muridnya. Nah, sekejam-kejamnya gurunya itu enggak seperti itulah. Bolehkah kita menyebutkan seseorang karena ia melakukan kesalahan tersebut secara terang-terangan dan ketika telah dinasihati beberapa kali maka masih saja diulangi? Jazakallahu khair. Jawaban saya diperinci, setiap orang memiliki beberapa jawaban yang berbeda sesuai dengan keadaannya dan sesuai dengan kasusnya. Kalau misal selama masih bisa dinasihati terus atau menasihati baik secara berduaan dengan dirinya sembunyi-sembunyi ataukah mungkin melalui perantara orang lain sampai kita melihat seperti apa keadaan dirinya. Ghibah itu sendiri termasuk dari dosa besar, walaupun khilaf di antara mereka para ulama, ada yang menyebutkan ijma di antara mereka para ulama bahwasanya ghibah adalah dosa besar. Namun ada khilaf dalam bab tersebut. Namun yang rajih, ghibah termasuk dari dosa besar. Sehingga wajib bagi seorang untuk terus mengevaluasi semua tindak tanduknya, terkhusus perkataannya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Ma ra'aitu atwala min bitulis sijni minal lisan." Saya tidak mengetahui di sana ada sesuatu yang paling lama harus kita kekang, harus kita tahan dari seluruh anggota-anggota badan kita dibandingkan lisan. Dibandingkan lisan. Karena demikian mudah orang berucap. Terkadang dia mengucapkan sesuatu yang tidak dia sadari, namun ternyata menyebabkan dia terperosok ke dalam neraka jahanam sejauh timur dan barat. Waliyadzubillah. Kata Nabi alaihi salam, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam ab'ad bainal masyriqi wal maghrib." Terkadang ada seorang hamba yang dia berucap dengan lisannya dengan satu kalimat saja. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan kalimat yang ia ucapkan adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. La yulqilah balam, dia tidak menyangka, tidak mengira kalimat yang dia ucapkan akan berdampak sedemikian rupa pada dirinya. Namun ternyata Rasul menyebutkan dengan kalimat tersebut ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam sejauh atau sedalam timur dan barat, wal iyadz billah, disebabkan satu kalimat. Maka bagaimana dengan seorang yang mengucapkan berkalimat-kalimat yang kalimat-kalimat tersebut seluruhnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memakai cincin sudah kita sebutkan adanya khilaf. Kalau Anas sendiri cenderung ke pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalal Al-Utsaimin rahimahullah, anjuran agar seorang tidak mengenakannya. Al-aula alla yasta'milah. Karena Rasul mengenakan cincin itu ada hajatnya. Kalau antum hajatnya apa? Ingin menghiasi dirinya antum atau yang semisalnya. Nabi Sulaiman mengenakan cincin ada hajatnya. Di cincin itulah Allah Azza wa Jalla berikan kenabian Nabiullah Sulaiman alaihi assalatu wassalam. Apakah termasuk tasabuh dengan orang kafir jika memakai topi dan ikat pinggang? Nah, wallahu a'lamu bisab. Yang setuana dalam bab tasabuh ini dalam perkara-perkara yang memang mereka orang-orang kafir dibedakan dengan seorang muslim pada perkara-perkara tersebut. Ini tasabuh. Nah, adapun dalam perkara-perkara yang orang muslim, orang kafirnya tidak bisa dibedakan dan bukan sebagai tolak ukur dengannya akhirnya dibedakan yang ini mukmin, yang ini kafir, maka tidak masalah seorang mengenakannya. Seperti pada zaman al-Imam Malik singkatana rahimahullah, ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang satu hadis, ataqulu bihi, apakah engkau berpendapat dengan hadis tersebut, maka marahlah beliau rahimahullah dan mengatakan, ara'aita alayya zanar, apakah kamu melihat di pakaian saya ini ada sabuk, ada sabuk. Taqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala aqulu bih, kamu katakan kepada saya qala Rasul dalam keadaan saya tidak sependapat dengannya. Karena memang pada zaman beliau rahimahullah orang-orang kafir dibedakan dengan yang muslimnya dengan sabuk yang diikatkan di jubahnya, tidak ada perbedaan dari sisi pakaiannya, namun mereka terlihat berbeda dengan mengenakan sabuk di bagian luar jubahnya. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.